السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung karena selalu berada di setiap derap langkah dan detakan jantung kita. Yang ada adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Khususnya nikmat dipertemukan dengan ilmu, dan khususnya lagi jika itu adalah sebuah kajian rutin, karena kajian rutin itu tidak mudah untuk disyukuri. Sebagaimana di waktu yang sama, kajian rutin itu kunci keberhasilan. Sebagaimana ulama menjelaskan, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten menetapi satu titik dengan konsisten, menjalani sebuah hal dengan konsisten, dengan kontinu, maka dia akan tumbuh. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Ini adalah konsep para ulama. Di antaranya ini yang disampaikan Al-Imam Abu Hanifah ketika beliau menjelaskan salah satu kunci keberhasilan beliau. Beliau konsisten belajar dengan guru beliau, kata beliau, maka saya tumbuh. Konsistensi itu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Ketika kita sudah belajar salah satu buku terbaik Riyadhus Shalihin, tapi gak konsisten, rasanya sulit untuk tumbuh. Tidak Allah kasih keberkahan. Karena Allah akan kasih keberkahan jika kita ikhlas dan konsisten. Tapi kalau gak konsisten, khawatir masuk kufur nikmat, hadirin. Maka ini PR bagi kita, bagaimana kita mensyukuri nikmat ilmu yang rutin, karena rutinitas adalah kunci perubahan, kunci perubahan, kunci pertumbuhan. Orang akan tumbuh dengan konsistensi. Orang akan tumbuh dengan konsistensi. Ketika seseorang mau diet, salah satu kunci apa? Konsisten. Nah, konsisten mau pakai program apapun gak akan berhasil. Orang mau bentuk tubuhnya, apa kuncinya? Konsisten olahraga. Gak konsisten gak akan berhasil. Begitu juga orang mau baik, orang mau jadi soleh, orang ingin solehah, maka kuncinya konsisten. Konsisten bersama al-ilmu nafi, maka itu yang akan merubah kita. Dan itulah poin terberat dalam hidup. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Abbas, bahwa ayat yang paling berat dipikul oleh Nabi SAW itu adalah ayat tentang istiqomah, tentang konsistensi di atas jalan yang benar. Maka pentingnya konsisten, pentingnya konsisten, pentingnya konsisten. Ini bukan pekerjaan 1-2 hari. Ini bukan tentang 1-2 pekan. Ini bukan 1-2 bulan, bahkan ini bukan 1-2 tahun. Makanya kan kata para ulama seperti Al-Imam Az-Zarnuji menyampaikan, salah satu keberkahan itu jika kita mengkaji sebuah kitab, maka kita selesaikan sampai habis, atau kita perjuangkan untuk menyelesaikan sampai habis. Itu keberkahan, dan disitulah perubahan, dan disitulah orang akan tumbuh. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, semoga Allah merahmati seluruh jamaah, seluruh kita semua, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada ilmu nafi, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum itu hadirin, jangan lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, hadis Abu Umamah, hadis Abu Umamah, hadis yang simpel tapi syarat akan makna. Kemarin kita sudah jelaskan siapa Abu Umamah. Sekarang kita baca hadisnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي dari Abu Umama إياس بن ثعلبة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Beliau menyampaikan, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad awjaballahu lahu nar, maka Allah wajibkan neraka baginya, wajib masuk neraka. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan dia masuk neraka. Jadi hukum masuk neraka wajib, bayangkan. Wa harrama 'alaihi al-jannah, dan Allah haramkan surga bagi dia. Allah haramkan surga bagi dia. Jadi haram masuk surga dan wajib masuk neraka. Faqala rajulun, berkata seseorang, wa in kana shay'an yasira ya Rasulullah, sekalipun hal tersebut hal yang remeh kecil ya Rasulullah, hal yang sederhana ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa in qadiban min arak, walaupun sebatang kayu siwak. Walau walaupun sebatang kayu siwak. Arak itu pohon yang biasa digunakan untuk, atau kayunya biasa digunakan untuk kayu siwak. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita ulang, barang siapa, kita lihat hadisnya, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim, dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan masuk neraka dan Allah haramkan masuk surga. Walaupun sedikit, walaupun sederhana, walaupun kecil, walaupun satu batang kayu siwak. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, mari kita bicara tentang pelajaran hadis ini dengan segala keterbatasan kita dan mengikuti keterangan para ulama tentu saja. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, dan ada beberapa pelajaran berkaitan dengan masalah fikih, hadirin. Hadis ini menunjukkan bahwa sumpah itu salah satu dalil untuk menetapkan hukum dalam ilmu fikih, dalam bab peradilan. Jadi ini menunjukkan bahwa sumpah itu digunakan untuk menetapkan hukum di dalam dunia fikih dan di dalam pengadilan. Jadi ketika ada kasus, ada sengketa, ada masalah, maka salah satu penentu adalah sumpah, hadirin. Salah satu penentu adalah sumpah. Masalah ini panjang, tapi kita akan sebutkan satu dua masalah aja ya, yang berkaitan dengan hadis ini. Di antara inti dari hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti itu harus dihadirkan oleh penuduh dan sumpah, ya, dan sumpah itu atas orang yang dituduh atau tersangka, ya, kalau sekarang, ketika penuduh tidak membawakan bukti atau dalil. Itu hadis Ibnu Abbas yang sangat terkenal dan dibawakan juga Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Kalau hadis komplitnya, Nabi mengatakan lau yu'tan nasu bidakwahum, kalau setiap klaimnya manusia dikasih, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka banyak orang akan mengklaim harta manusia dan akan menuntut darah manusia. Jadi kalau setiap orang yang menuduh itu di-ACC, kalau setiap orang yang menuduh itu diakomodir, kalau setiap orang yang menuduh itu tuduhannya diterima, maka orang akan gampang saja menuduh temannya, menuduh sahabatnya, menuduh orang yang dia benci, dia hatat sama orang, dituduh aja, menang dia nanti. Lakinnal bayyinata 'alal mudda'i. Namun kaidahnya kata Nabi, bukti itu harus dihadirkan oleh yang nuduh. Wal yamin 'ala man ankar. Dan sumpah itu harus dilakukan oleh yang dituduh. Jika yang menuduh tidak bisa kasih bukti, tapi kalau yang menuduh bisa membuktikan, maka tersangka tidak bersumpah. Dan kalau bersumpah juga gak dianggap, karena bukti jelas. Jadi Ibnu Daqiqil Ibn mengatakan bahwa hadis ini aslun min usulil ahkam wa a'zamu marja'in inda tanazzu' wal khisam. Ini adalah salah satu induk dari induk-induk hukum dalam Islam dan salah satu referensi dalam persengketaan klaim dan masalah antar dua pihak atau lebih. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa menang hanya dengan klaim. Seseorang tidak bisa dihukumi hanya dengan tuduhan. Jadi baik dimenangkan atau disalahkan, gak bisa dengan tuduhan. Kalau gitu enak aja dong. Enak yang menuduh dan zolim sama yang dituduh. Gak semua tuduhan itu benar. Kan begitu. Ada orang nuduh antum. Apakah hikmah kalau langsung antum difonis sebagai pelakunya, atau antum dituduh orang jahat, apakah pantas kita langsung menyimpulkan berarti dia jahat? Kenapa dia jahat? Banyak yang nuduh dia jahat. Lo gak bisa begitu, mas. Nabi dituduh apa tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dituduh. Satu kali, dua kali. Itu bisa jadi 13 tahun dituduh terus. Sampai detik ini dituduh juga. Sebagian masih nuduh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dituduh orang gila, dituduh penyihir, dituduh macam-macam. Apakah Nabi SAW langsung difonis karena banyak tuduhan kepada beliau? Enggak kan. Tuduh itu harus bukti. Ini penting. Makanya kata Ibnu Daqiqil itu tadi, ini menunjukkan bahwa sebatas tuduhan tidak memenangkan atau tidak menyalahkan siapapun. Saya bisakah dibuktikan? Bukti al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, yang menuduh harus memberikan bukti. Gak bisa main tuduh sana tuduh sini, berantakan semua. Makanya kata Nabi SAW, kalau semua tuduhan diakomodir, berantakan semuanya, enak aja gitu loh. Si Budi datang dengan mobil barunya, terus Mas Asep bilang, itu mobil gue tuh diambil. Kunci mobilnya mana? Kunci mobil. Udah serahin. Loh kenapa? Ya dia kan nuduh Anda, itu mobil dia. Berarti serahin dong. Ya berantakan kalau begitu. Kalau setiap orang yang nuduh itu dikasih. Setiap nuduh dikasih. Yang menuduh harus kasih bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Harus ada bukti. Bahkan di beberapa kasus kan fatal, seperti masalah kehormatan kan. Ketika seseorang menuduh si fulan berzina dan gak bisa mendatangkan 4 saksi, dia yang dicambuk. Walaupun benar dia lihat, dia tahu benar dan fulan itu berzina, tapi dia gak bisa kasih bukti, dia yang dicambuk. Gak boleh menuduh. Itu tuh ketat dalam Islam, hadirin. Gak bisa menuduh anak, nuduh situ selesai. Dan hukum gak tegak dengan tuduhan. Hukum itu tegak dengan bukti atau dengan sumpah. Jadi hanya menuduh, gak menentukan. Dan pelajaran berikutnya juga bahwa sumpah yang harus mendatangkan bukti itu yang menuduh. Adapun tersangka atau yang dituduh, hukum asalnya dia cukup bersumpah. Selama tidak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan hal itu atau dia pelakunya atau itu barang curian atau segala macam, dia nggak bisa diapa-apakan. Jadi yang harus membuktikan adalah yang menuduh. Itu cara berpikir ilmiah. Makanya kan kita dengar pada hari ini asas praduga tak bersalah. Jadi bayangkan gak sih, Islam udah bicara tentang hal ini 15 abad yang lalu. Sampai si detail ini dan konsepnya digunakan pada hari ini. Jadi kalau misalnya Mas Agung dituduh apa-apa, sebenarnya Mas Agung cuma simpel aja. Tolong buktikan, gitu aja. Tolong buktikan. Gak usah berkelit apa, kemarin kamu ada di mana? Aku nih di sini. Akhirnya ketahuan sendiri dia bohong. Atau akhirnya dia dicecer padahal dia enggak ngapa-ngapain juga. Atau ada orang kan panikan. Karena panikan pucet dipikir ah dia salah nih, padahal enggak. Padahal dia enggak salah. Tapi karena dia yang dicecer akhirnya dia panik, dia nervous, dia grogian, kalah gertak, kalah nyali, akhirnya orang berpikir dia bersalah. Padahal cukup dia lakukan, simpan, tunggu. Anda nunduk saya, buktikan. Buktikan. Anda yang harus datangkan bukti, bukan saya yang dicecer. Anda yang buktikan. Saya bersalah apa enggak? Kemarin kamu ada di mana? Tunggu. Kajedannya di mana? Di Jalan Selamat. Tolong buktikan jam segitu saya ada di Jalan Selamat. Itu poinnya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Makanya penting dalam masalah itu sangat penting kita tahu siapa yang harus membuktikan dan siapa yang harus bersumpah. Nah, ketika tidak bisa dibuktikan baru, oke. Enggak bisa dibuktikan kan saya ada di situ. Oke, sekarang saya bersumpah demi Allah saya enggak di sana. Dan sumpah ini besar konsekuensinya hadirin. Sumpah ini besar. Nanti kita jelaskan sedikit. Jadi jangan bilang enak aja dong, enggak. Ini konsekuensinya fatal kalau bohong. Hadirin Allah muliakan. Jadi yang harus membuktikan adalah yang menuduh. Yang harus membuktikan adalah yang menuduh. Jelas ini hadirin. Oke. Jadi ada gambaran kapan sumpah itu digunakan dalam dunia fikih. Ketika nggak bisa dibuktikan, maka yang dituduh atau tersangka bersumpah. Itu salah satunya. Itu gambaran umumnya demikian. Gambaran umumnya demikian. Baik. Kita apabila seseorang bersumpah dengan sumpah palsu, sumpah yang enggak benar, sumpah yang penuh kebohongan, sehingga dengannya dia bisa dapat hak orang, mengambil milik orang. Mengambil harta orang dan lain sebagainya, maka dia telah jatuh ke dalam dosa besar. Dosa besar. Ini fatal, fatal, fatal. Walaupun dianggap remeh oleh banyak orang sekarang, sehingga perkara sumpah demi Allah itu dianggap angin lalu. Jadi aku tinggal sumpah aja nih, oke, demi Allah saya nggak ngambil, padahal diambil. Itu fatal jemaah. Itu fatal. Itu dosa besar. Bahkan kata ulama menjelaskan dosa besar yang menghancurkan, mubiqat, dosa besar yang menghancurkan kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang bersumpah palsu dan bohong untuk mendapatkan hak orang, sesuatu dari orang ini orang, kalaupun dia menang di peradilan, walaupun dia menang di hadapan manusia, hidupnya akan hancur di dunia dan di akhirat. Bayangkan Nabi SAW mengatakan, kita lihat lagi hadisnya, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah wajibkan neraka untuk dia. Wajib masuk neraka itu loh, bisa begitu. Wajib masuk neraka. Dan haram masuk surga. Ini fatal. Walaupun butuh diperinci. Dijelaskan Imam Nawawi dan para ulama yang lain, perinciannya apa? Ada dua kemungkinan, kata para ulama. Yang pertama, dia menghalalkan cara tersebut. Apa maksud menghalalkan? Dia menyatakan dan meyakini bahwa boleh ngambil hak orang lain, harta orang lain dengan sumpah palsu. Gini loh mas, kalau kamu mengambil motornya, kamu nanti sumpah palsu aja. Emang bisa? Bisa. Emang halal? Halal, gak masalah. Boleh. Halalan, toibah. Gitu. Maka kata Imam Nawawi dan para ulama, kufur. Dan keluar dari Islam. Dan kekal di neraka. Kayaknya menghalalkan, mengambil harta orang lain, kufur. Dan keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Beda ini ta'wilin sa'ik, kata para ulama. Makanya menghalalkan, mengambil harta orang lain itu jatuh kepada kekufuran. Menghalalkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dari mengambil harta orang lain, enggak boleh. Fatal. Makanya gak ada cerita orang yang udah belajar, udah hijrah, udah ngaji, berani bermain di ranah ini, menghalalkan, boleh, gak boleh. Adapun kemungkinan yang kedua, apabila dia lakukan itu ghairu mustahilin, tapi dia tidak menghalalkan, dia tahu ini dosa, dia tahu ini gak boleh, dia tahu ini haram, tapi dia terbawa hawa nafsu, pengen harta tersebut segala macam, maka dia telah melakukan dosa besar. Tapi gak kufur, dosa besar yang membuat dia gak masuk surga di awal. Jadi diazab dulu di neraka. Dan itu juga sangat fatal, hadirin. Sangat fatal. Juga sangat fatal. Sekali dicelupkan ke neraka, gak ada nikmat-nikmatnya lagi. Itu seluruh dunia yang indah, yang bagus. Orang 80 tahun menikmati dunia, sekali dicelupkan selesai 80 tahun, hadirin. Makanya hadirin sekalian, sumpah itu enggak mudah. Kesannya aja enak, enak banget. Yang lain, kalau yang ini disuruh membuktikan kalau dia cukup bersumpah, oh enggak, sumpah itu berat. Tolong buka surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina ishtaruna bi'ahdillah wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, harga yang receh dengan dunia, dia bersumpah, itu kan menyebut nama Allah tuh. Demi Allah, dia bawa nama Allah, dia bersumpah. Lihat sumpah-sumpah mereka dengan harga yang receh, harga yang sedikit, untuk dapatin A, untuk dapatin B, untuk dapatin C, untuk mengeruk keuntungan dunia, itu harga yang sedikit. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka enggak dapat bagian apapun di akhirat. Enggak dapat bagian apapun di akhirat. Wa la yukallimuhumullah. Dan Allah enggak akan ajak bicara mereka. Iya, hadirin. Dicuekin sama suami itu sakit bagi para istri. Dicuekin sama bos itu menyakitkan bagi bawahan. Saya kenal dekat dengan seseorang, itu dia keluar dari pekerjaan yang salarinya tinggi, itu gara-gara dicuekin sama bosnya, ditimin. Waktu itu saya komentari dengan polos, enak dong dapat gaji tapi nggak ada apa, nggak ada yang dikerjain, enggak, itu menyakitkan, kata dia, karena dia keluar. Lalu gimana kalau didiamkan sama Malik Yaumiddin di hari yang begitu mengerikan, hari yang begitu menakutkan, di hari dimana jahanam dihadirkan? Lalu Allah enggak mau ajak bicara dia. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah enggak melihat mereka. Enggak dilihat sama Allah. Mereka tidak akan dilihat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Mereka enggak dilihat. tidak diajak bicara. Dan Allah tidak bersihkan mereka. Apa maksud tidak mensucikan mereka? Maksudnya tidak membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Dosa-dosa yang tidak dimaafkan sama Allah. Kemudian wizakihim artinya, bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak dibersihkan dari dosa. Tidak dibersihkan dari dosa. Lihat lagi ayatnya. La khalaqa lahum fil akhirah. Enggak ada bagian apapun di akhirat. Itu yang pertama. Wala yukallimuhumullah. Enggak diajak bicara sama Allah. Wala yanzuru ilaihim. Enggak dilihat sama Allah di hari kiamat. Belum cukup belum? Yang keempat, wala yuzakkihim. Dan enggak dibersihkan dari dosa. Enggak dibersihkan dari dosa. Cukup terakhir. Walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Lima hadirin diancam. La khalaqa lahum. Wa fil akhir wa la yukallimuhumullah. Wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. Wa la yuzakkihim. Walahum adzabun alim. Dan sekarang orang gampang bersumpah jamaah demi melancarkan nafsunya, kepentingannya, dan bagi pihak yang tersudut ketika lawannya bersumpah, mereka akan bilang enak banget dong. Dia tinggal sumpah terus lolos gitu. Padahal dia ngambil uang saya. Kok enak banget sih? Dia tinggal bersumpah lalu lolos. Ya tolong kasih bukti mas. Saya gak punya bukti. Ya udah berarti dia bersumpah. Kok enak banget sih? Oh itu gak enak jemaah. Itu fatal. Kalau dia pernah lakukan itu, bahaya dia pada hari kiamat. Gak punya bagian apa. Nggak diajak bicara, nggak dilihat, nggak dihapuskan dari dosa dan azab yang pedih. Lima. Kalau dia jujur, oke, dia masuk, misalnya dia masuk penjara, berapa tahun sih di penjara? Mungkin cuma tanpa meremehkan, tapi saya bandingkan dengan ini. Misalnya dia 3 tahun di penjara atau 4 tahun di penjara. Bahkan ada beberapa kasus, kalau dia jujur, itu sama yang ngambil, dimaafkan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Udah penting jujur deh, ambil gak? Enggak. Ambil gak? Enggak. Jujur. Kalau Anda jujur sekarang, kita tutup, kita gak akan angkat lagi. Iya, saya ambil. Udah selesai. Jadi, dia berusaha lolos dari hukuman dunia, yang gak seberapa dibanding hukuman akhirat. Dibanding hukuman akhirat. Makanya kan thamanan qalila, kita lihat. Barang siapa yang menukar perjanjian atau janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah dalam Ali Imran ayat 77. Harga yang murah. Murah. Anda tukar itu. Lima masalah menanti Anda. Dan lima masalah besar. Makanya gak heran. Mubiqat. Ini dosa besar yang menghancurkan seseorang. Makanya orang yang khilaf, tapi dia masih beriman dengan hari kiamat. Ketika disuruh sumpah, oke, okay, silakan bersumpah. Enggak, saya enggak berani enggak bersumpah. Ya, saya ngaku, gitu. Karena itu sama saja menghindar dari satu masalah, pindah ke masalah yang jauh lebih besar. Udah, saya ngaku aja deh. Enggak berani, saya enggak mau bersumpah. Kari saya bersumpah. Hadirin yang Allah muliakan, bayangkan, apalagi lihat tadi, ini gak ada urusan ngambilnya banyak atau sedikit. Sampai-sampai Nabi mengatakan, walaupun sebatang kayu siwak, sepremium-premiumnya kayu siwak berapaan sih satu tuh hadirin? Hah, berapa? Hah. Dan kalau sepremium-premium kayu siwak ada brandnya nggak gitu? Biar kalau ditaruh di sini tuh ada, gitu. Kalau kepek, kalau bolpen kan ada brandnya gitu. Jadi kalau taruh sini tuh, oh, bolpen mahal nih. Kalau kayu siwak ada nggak sih? Kan kayu siwak biasanya ditaruh kantong ya, biasanya kalau itu berapa sih? Paling 35 ribuan kayu siwak tuh. Yang lebih merakyat ada 2.500 ada. Panjang 15 cm. Tuh, lumayan 15 cm. Tapi kalau kita bersumpah, wajib masuk neraka, ya Allah. Dan gara-gara 2.500 Anda masuk neraka. Cuma gara-gara kayu siwak. Karena ini sumpah fatal, jemaah. Jangan. Sumpah itu demi Allah, Anda bawa-bawa nama Allah. Itu enggak mudah. Banyak orang-orang yang beriman yang mentakzim, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, enggak berani. Bagi mereka lebih baik aku salah daripada lebih panjang lagi urusan. Syukur-syukur kalau dari awal ya saya salah memang. Tapi kalau mungkin butuh proses, kan gak ada orang yang imannya bisa melakukan langsung salah. Tapi kalau butuh proses, jangan sampai sumpah deh. Kalau sumpah, Anda masuk ke kotak yang jauh lebih ribet. Walaupun secara dunia aman. Secara dunia aman. Dan itu kan alasan, itu alasan mengapa itu, sebagian para ulama meminta sumpah untuk sebuah jabatan biar ngerti, itu gak mudah. Tapi hari ini banyak orang berpikir itu hanya sekedar formalitas aja. Pada saat sertija, pada saat kasih ini, pada saat naik ke posisi, itu dulu esensinya tuh dalam, jamaah. Makanya ulama minta, sebagian ulama minta itu. Karena kalau Anda langgar sumpah Anda itu lima itu yang jadi masalah. Anda tukar sumpah Anda itu lima masalah besar itu yang akan Anda hadapi. Gak dapat bagian apapun di akhirat. Gak diajak bicara sama Allah. Gak dilihat sama Allah. Gak dihapuskan dosa. Bayangkan, gak dihapuskan dosanya, jemaah, di hari kiamat. Dan azab yang pedih. Allah Ta'ala bisa. Yang terakhir dari masalah fikih yang bisa kita angkat dalam masalah ini, ada banyak masalah fikih yang berkaitan dengan hadits ini. Kita sebutkan di antaranya. Hadirin Allah muliakan, ada pertanyaan dalam masalah dalam ilmu fikih. Hal yubih hukmul hakim lil insani ma laysa lahu? Apakah keputusan Pak Hakim atau keputusan Hakim itu membuat sesuatu yang bukan milik seseorang itu jadi halal buat dia, karena dia dimenangkan oleh Hakim? Jadi ini bukan punya dia nih, ini bukan barang dia, ini bukan tanah dia, tapi karena dia bisa ini atau mungkin disumpah palsu, akhirnya yang lain yang siang nuduh nggak bisa buktikan, lalu disumpah palsu, akhirnya Hakim dengan kaidah Hakim mengatakan dia yang berhak memiliki tanah tersebut. Nah, apakah keputusan Hakim itu membuat tanah itu jadi halal buat dia, membuat motor itu jadi halal buat dia, membuat mobil itu jadi halal buat dia, atau barang-barang yang lain, atau jam tangan itu jadi halal buat dia, tas itu jadi halal buat dia? Kalau tasnya 1 juta, kalau tasnya 200 juta kan repot juga, hadirin. Nah, kalau dia gak, yang punya gak bisa buktikan, akhirnya dia bersumpah, demi Allah ini tas aku, padahal bukan buatnya, akhirnya menang dia. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan Hakim itu membuat tas itu jadi halal buat dia? Hadirin, para ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Abu Thawr, Muhammad bin Al-Hasan Hanafi menjelaskan bahwa keputusan Hakim tidak membuat barang itu halal buat dia di sisi Allah. Tidak membuat hal itu jadi halal, karena sejatinya di sisi Allah itu bukan barang dia, itu barang orang. Keputusan Hakim tidak menghalalkan yang haram di sisi Allah. Tapi Hakimnya jujur. Hakim yang jujur hanya memutuskan sesuai dengan zahir, sesuai dengan kaidah. Dan dia juga gak tahu. Anda sumpahnya meyakinkan. Dan kalau Hakim yang gak jujur, kena juga Pak Hakim. Hukum itu tidak merubah hakikat barang tersebut di sisi Allah. Berarti kena lagi, hadirin. Kena lagi. Tadi Ali Imran 77 berkaitan dengan sumpah palsu. Lalu ini berkaitan dengan menggunakan barang orang tanpa hak, kezaliman. Gitu. Dan kalau orang gari itu kena terus. Karena itu gak berubah hakikat. Enggak, ini udah punya aku kok, aku menang di pengadilan. Iya, tapi di sisi Allah. Alam ya'lam bi'anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui Allah Maha melihatnya? Allah tahu. Wa anna Allah kad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah tahu Anda bermain loh. Itu gak merubah apapun di sisi Allah. Dan kita tetap dihisap sesuai dengan hakikat dan fakta di sisi Allahnya pada hari kiamat. Hati-hati masalah ini, jemaah. Semoga Allah jaga kita dari kezaliman. Bukan hanya hanya kita meminta agar Allah jaga kita dari sisi dizolimi, tapi juga kita meminta kepada Allah agar kita tidak tergelincir menjadi orang yang zalim, karena konsekuensinya besar. Apalagi udah zalim bawa-bawa sumpah dengan nama Allah lagi, itu jauh lebih fatal. Itu berusaha menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar. Dan dari sini kita melihat bagaimana besarnya arti sumpah dalam Islam. Gak gampang. Orang-orang beriman tuh gak berani gampang bersumpah. Ngeri konsekuensinya deh. Ngeri. Sebagian, atau misalnya banyak orang sekarang tuh dikit-dikit demi Allah untuk meyakinkan orang ya. Dia bohong sama istrinya atau dia bohong sama suaminya, demi Allah aku gak kemana-mana. Hadirin, demi Allah itu, ingat Ali Imran 77, hati-hati bilang, hati-hati ngebohongin istri dengan demi Allah untuk kepentingan kita, hati-hati ngebohongin suami dengan demi Allah untuk kepentingan kita sebagai istri. Atau kita bohongin orang tua kita, demi Allah kok aku sekolah kok mah, demi Allah. Demi Allah, Anda tukar sumpah Anda dengan sesuatu yang murah. Hati-hati dengan sumpah. Lagi-lagi ini masalah iman, hadirin. Karena kalau gak pakai iman, sumpah itu memang paling enak udah. Dan kesannya kan gak ada apa-apa. Oh, bisa, pokoknya sumpah aja nanti. Makanya itu alasan kenapa para ulama mengatakan kalau orang udah bersumpah, udah lepaskan dia. Kalau dia udah bersumpah, lepaskan. Kenapa? Karena kalau dia bohong, yang akan hukum dia itu bukan kita, tapi Rabbul Alamin. Dan lebih menyakitkan, lebih parah, lebih tragis. Kan begitu. Makanya kan ada keterangan para ulama, dia udah ngelihat, yang pelaku bersumpah demi Allah saya nggak ngelihat, dia udah lepas gitu. Sampai ada yang begitu. Karena orang beriman tuh yakin begitu seseorang siapapun itu bersumpah demi Allah, ini urusan panjang jamaah, urusan panjang. Orang-orang beriman nggak gampang bilang gitu. Ini menyalahgunakan ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah. Karena sumpah itu dengan hal yang diagungkan. Kan begitu. Banyak kita kan hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bighairi Allah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Ini pengagungan kepada Allah lalu Anda gunakan untuk kepentingan Anda, itu fatal. Makanya situ tadi, begitu seseorang udah berani bersumpah atas nama Allah, udah ada banyak contoh dari ulama itu udah urusan dia dengan Allah udah. Dan itu yakin kita. Enggak akan beruntung orang kayak begitu. Enggak akan beruntung. Enggak akan beruntung. Bermasalah hidupnya jamaah. Terkesan aja dia menang di kasus A, kasus B. Atau dia berhasil dapat ini, tapi lihat nanti berantakan hidupnya. Itu baru di dunia, nanti di akhirat berantakan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta.